coba hapus luka yang dulu kau berikan. Ku coba hapus cinta yang dulu kau katakan. Ku ingin kisah cinta antara kita berdua menjadi kenangan yang bisa aku lupakan. Dulu kau berjanji akan selalu menjaga, menjaga hati dan cinta kita selamanya. Seiring waktu pun terus berjalan, badai angin kita lalui dengan canda dan tawa. Tapi kini mengapa hanya janji yang masih tersisa? Ku coba pahamimu walau hatiku terluka. Ku coba hapus luka dengan rasa cinta, namun hanya janji-janjimu yang masih tersisa. Ku coba hapus luka yang dulu kau berikan. Ku coba hapus cinta yang dulu kau katakan. Ku ingin kisah cinta antara kita berdua menjadi kenangan yang bisa aku lupakan. Nafas ini ingin mengerti apa maumu. Beribu-ribu cara telah ku coba pahamimu, tapi kini sia-sia. Ingin ku hilangkan semua rasa-rasa cinta yang ada, dan kini telah tiada kata cinta yang dulu kau katakan. Ingin ku buang di dalam air sungai yang deras mengalir lancar, seperti saat aku menangisimu. Dan ku ingin melupakanmu cinta untuk selamanya. Ku coba hapus luka yang dulu kau berikan. Ku coba hapus cinta yang dulu kau katakan. Ku ingin kisah cinta antara kita berdua menjadi kenangan yang bisa aku lupakan. Maafkanlah sayangku, bukan maksud hatiku menyakiti hatimu dengan janjiku yang palsu. Lupakanlah kata cinta yang dulu ku katakan. Aku ingin lupakan cintamu untuk selamanya. Yeah, hip hop lokasi featuring NDXXKE. Yo.